Kalau realitanya bukan demikian, berpaham khawarij atau mu'tazilah, ya bukan salafi, walaupun diberi nama salafi, walaupun pelangnya tertulis nama salafi. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang memiliki nama sesuai dengan hakikatnya, tidak nama yang berbeda dengan hakikat yang terjadi. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Orang ini juga mengatakan, ya, siapa tadi orang ini? Khalid Sultan bin Isa. Innana nu'minu bi darurati at-tansiq wa at-ta'awun ma'a jami' al-hay'at al-islamiyah li'i'la kalimatillah. وهناك تعاون قائم بالفعل بين الجمعية والمؤسسات المحلية. Kami berkeyakinan, coba, nu'min, berkeyakinan wajibnya koordinasi dan ta'awun bersama seluruh lembaga, lembaga Islam untuk menegakkan kalimat Allah. Dan di sana telah terwujud, terjadi, terrealisasi kerjasama antara jam'iyah, yakni jam'iyah hiaturaf, dan berbagai lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, lampu mati. Nah, apa itu berbagai lembaga-lembaga lainnya atau seluruh lembaga lainnya yang bekerja sama dengan Jam'iyah Hiaturat, berta'awun dengan Jam'iyah Hiaturat? Apa bentuk ta'awunnya? Apa sih? Nanti kita akan bahas bentuk ta'awunnya itu. Disebutkan misal Jam'iyah Asy-Syaikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah, seperti yayasan atau jam'iyah Abdullah An-Nuri, Syekh Abdullah An-Nuri. Nah, apa ini jam'iyah ini? Ini adalah jam'iyah yang menyuarakan atau berpaham sesuai dengan paham harakat Hamas. Tahu Hamas? Di Palestina. Ikhwanul Muslimin. Dia punya kaki tangannya, Hamas punya kaki tangan di Kuwait yang bernama ini tadi, Jam'iyat Barakallahu Fikum Asy-Syaikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Nah, yakni lembaga sosial ini maksudnya, yang diberi nama dengan lembaga sosial Asy-Syaikh Abdullah An-Nuri. Ini satu. Kemudian disebutkan lagi Jam'iyat Al-Islah Al-Ijtima'i. Nah, lembaga sosial Al-Islah namanya. Ini juga jam'iyahnya Al-Ikhwanul Muslimin di Kuwait. Ya. Barakallahu fikum. Orang-orangnya banyak menjadi tokoh-tokoh politik dan anggota dewan, ya, di DPR atau Dewan Kuwait. Kemudian dia sebutkan berbagai jam'iyah yang lainnya. Di antara jam'iyah yang lainnya yang bekerja sama, atau kelompok-kelompok lainnya yang bekerja sama dengan Jam'iyat Ihya At-Turas, adalah yang disebutkan secara langsung dan ditegaskan oleh tokoh berikutnya yang bernama Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa ini? Ini nama ini sering lebih dikenal, yaitu pimpinan utama Ihya At-Turas. Siapa namanya? Tariq Al-Isa. Kalau tadi Khalid Sultan bin Isa. Kalau ini sekarang yang kedua siapa? Ketua Ihya Turat, ketua umum

Syekh sampai menyatakan sebagaimana tidak mungkinnya dipersatukan antara ahli sunnah dengan Yahudi, Nasoro, dan agama-agama kesyirikan lainnya. Nah, sebenarnya pernyataan ulama kita yang semisal ini banyak sekali. Dan antum sudah pahami. Tapi saya nukil sengaja siapa? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana termaktub fatwa beliau ini dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz rahimahullah, jilid yang kelima, halaman 157. Nah, kalau antum ingat baik-baik ini pernyataan Syekh Ibn Baz, dan beliau adalah Syekh Ibn Baz. Kenapa? Saya sedikit keluar ya, dari pembahasan ini. Di antara syubhat yang ditebarkan oleh dai-dai Ihya Turats, atau kalau bukan dai resminya yang membela Ihya Turats atau tidak membela terang-terangan, telah menerima dana dari Ihya Turats, nah, menebarkan syubhat bahwa yayasan Ihya Turats sudah direkomendasi oleh Syekh Ibn Baz. Antum lebih berilmu dibandingkan Syekh Ibn Baz apa? Antum lebih berilmu, lebih paham dibandingkan Syekh Ibn Baz. Nah, ini syubhatnya. Sementara antum sudah tahu ya, pernyataan Syekh Ibn Baz terkait dengan satu kemungkaran dan penyimpangan Ihya Turats dan tokoh-tokohnya, yaitu apa? Berupaya menggabungkan antara sunnah dengan syiah dan berbagai kelompok yang lainnya. Ini satu. Ditegaskan oleh tokoh-tokohnya, termaktub dalam media resminya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada penjelasan tentang ucapan para tokoh-tokoh Ihya Turats. Berikutnya adalah pernyataan penegasan seorang tokoh Ihya Turats yang bernama Salim An-Nashi, pakai shin. Salim An-Nashi. Siapa dia? Dia adalah an-natiqur rasmi litajammul islami salafi. Dia adalah jubir, juru bicara resmi kelompok perhimpunan Islam Salafi, bagian daripada Jam'iyah Ihya At-Turats. Siapa Salim An-Nashi? Jubir atau juru bicara resmi perhimpunan Islam Salafi yang merupakan bagian dari Jam'iyah Ihya At-Turats. Jam'iyah Ihya At-Turats itu disingkat juga dengan apa? JIT. Karena di Indonesia ini memang senang singkatan-singkatan. JAT, MMI, JIT ini sekarang. Nah, Jam'iyah Ihya At-Turats. Nah, pernah ditanya dia, hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraqi al-an? Apakah kemunculan kaum Syiah di negeri Irak sekarang ini dalam bentuk kekuatan yang ada sekarang ini itu membuat kamu sedih, membuat kamu gundah? Kalau antum ditanya, gundah enggak antum? Syiah muncul sekarang semakin kuat di negeri Irak. Gundah ya? Nanti memang Sunni, Salafi. Nah, ini bar kalau juru bicara perhimpunan Islam Salafi Ihya At-Turats menjawab, la abadan, la yuz'ijunal buruz syi'i. Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak membuat saya sedih atau membuat saya gundah, goncang karena kemunculan kekuatan Syiah di Irak sekarang. Enggak. Ini diucapkan pada tahun atau bulan Maret atau bulan Februari 2004. Februari 2004. Saya sebutkan tahun ini apa sih fungsinya? Agar enggak ada syubhat. Oh, itu dulu. Ihya Turats pada tahun 92, 94, 96. Kalau sekarang sudah bersih. Sekarang sudah dikeluarkan itu orang-orang yang ini ya,

mau bertahun dengan Khawarij, baru mendukung program Khawarij. Nah, salah satunya Abu Qatadah ini tadi, selain Yusuf Ba'isa. Abu Qatadah ini belajar di Syekh Muqbil, ikhwan. Dan Syekh Muqbil tidak jarang-jarangnya berbicara tentang Ihya Turats, tentang Abdurrahman Abdul Khaliq, dan yang lainnya. Waktu di Dammaj dulu di Syekh Muqbil, semoga Dammaj dikembalikan oleh Allah seperti masa Syekh Muqbil dahulu. Masya Allah, menampakkan dirinya seolah-olah sudah faham nasihat Syekh Muqbil dan mau beramal dengannya. Pulang ke Indonesia, nah, mulai disanjung-sanjung oleh sururin, ya. Kemudian dia sendiri punya program-program, ya. Pondok pesantren, yang ini, yang itu. Nah, lambat laun ternyata dia sudah menjadi da'inya Ihya Turut. Sampai-sampai dia siap untuk menjadi penyalur dana Ihya Turut. Diceritakan oleh teman-teman dan beberapa ustadz di daerah Banyumasan dan Cilacap itu, ya, kepada saya. Nah, bahwa Abu Qatadah menyalurkan dan meresmikan masjid, ya, dana masjid dan masjidnya di sebuah pondok pesantren miliknya kaum Khawarij di Cilacap. Nama pondoknya Al-Mu'addib, ya, nama pondoknya Al-Mu'addib. Pondok ini adalah tempat kaderisasi teroris beberapa pelaku peledakan di Jakarta dan semisalnya itu dari pondok ini. Dan di pondok ini terdapat juga mertuanya Nurdin M.Pop, ya. Dan pondok ini merupakan salah satu tempat persembunyiannya Nurdin M.Pop. Nah, ini dibantu oleh Ihya Turut, ya. Dibantu oleh Ihya Turut. Barakallahu fikum. Abu Qatadah sebagai penyalurnya yang meresmikan masjid itu. Nah, pernah belajar di Syekh Muqbil. Sering mendengar penjelasan Syekh Muqbil, siapa Abdurrahman Abdul Khaliq, siapa Ihya Turut. Tapi syahwat, dia tidak sabar menahannya. Nah, barakallahu fikum. Hadirlah daurah salah satu murid senior Syekh Muqbil, Abu Qatadah. Nah, itu sering dia diangkat-angkat demikian, lupa diri. Nah, maka hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kalau punya program dakwah ataupun mau mendirikan pondok, jangan muluk-muluk. Yang sederhana sesuai dengan kemampuan antum di daerah masing-masing. Jangan buat program besar, masjidnya harus begini, kelas-kelasnya harus begini, asramanya harus begini, ya. Dapurnya harus begini, rumahnya harus begini. Sehingga akhirnya bertakalluf, memaksakan diri dalam mencari dana, noleh sana, noleh sini, lirik sana, lirik sini. Akhirnya ribut-ribut sendiri, sebagiannya kintir ikut, ya, bersama Jam'iyah Ihya Turut atau yang semisalnya. Daripada ruwet-ruwet buat kotak infak, daripada ruwet-ruwet telepon beberapa pihak, mari Pak mau nyumbang, Ihya Turut kontan. Ya. Tinggal tulis proposal, ya, berapa biaya yang dibutuhkan. Setelah itu bangun, pasang pelang. Masjid atau pondok ini dibangun dengan dana bantuan dari Jam'iyah Ihya Turut. Foto, krek. Murid-muridnya kumpulkan foto, krek. Kirim ke Kuwait sebagai bahan bagi Ihya Turut untuk menggalang dana. Nilo, kami di Indonesia membantu pondok-pondok pesantren bangun masjid, bagikan kitab-kitab, ini fotonya ke muhsinin-muhsinin, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azan ya wa iyakum, kalau bikin program jangan muluk-muluk, yang sederhana, pelan-pelan. Kalau enggak bisa bangun, ngontrak dulu. Ya, kontrak rumah. Ya, punya tanah 500 meter persegi, ya sudah disyukuri. Bangun walaupun dari gedek, dari bambu. Ya. Barakallahu fikum. Jangan muluk-muluk. Karena kalau sudah takalluf, di situ kita akan mulai tergelincir. Nah,